Ini di satu sisi, sehingga enggak boleh disamakan komunitas salafi atau ada istilah salafi jihadi, salafi takfiri. Perbedaan kedua ini, supaya tidak ada salah paham terhadap salafi, masalah jihad. Enggak ada satu ulama kita, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama mazhab yang lainnya yang menafikan dan mengingkari amalan yang namanya al-jihadu fi sabilillah. Hanya saja penerapannya dalam pandangan komunitas salafi dan para ulama tersebut, di mana komunitas salafi salah satu prinsipnya adalah mengikuti jejak imam yang empat. Imam yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, terhormat dalam pandangan salafi. Mereka adalah a'immatul mujtahidin, para ulama yang berilmu, yang berijtihad dan berfatwa untuk umat, yang wajib dihormati dan dibela. Komunitas salafi memahami bahwa jihad yang pertama harus dijalankan, dipraktekkan di bawah pimpinan dan izin pemerintah. Karena komunitas salafi beriman kepada hadis Nabi, innamal imamu junnatun yuqatal min waraihi. Sesungguhnya pimpinan atau penguasa atau pemerintah adalah benteng perisai bagi masyarakat, dan jihad ditegakkan di bawah komando pemerintah. Itu Nabi mengabarkan, dan komunitas salafi menghormati bimbingan Nabi terkait jihad ini, sehingga komunitas salafi tidak membenarkan jihad yang diklaim sebagai jihad kalau pemerintahnya tidak mengizinkan, kalau pemerintahnya tidak memerintahkan atau mengomando. Ini satu contoh. Ada jihad katanya di Palestina. Fatwa ulama sudah menyebutkan bahwa jihad di Palestina adalah fardu kifayah terhadap muslimin. Misal ada fatwa seperti itu, komunitas salafi gak bakalan berangkat ke Palestina kalau belum dapat izin dari pemerintah. Kalau orang-orang jihadis akan berangkat, bikin paspor, mau kemana pak? Mau ke Malaysia. Mau kemana pak? Mau umroh. Padahal dia berangkat ke Palestina untuk jihad, atau berangkat ke Syria, atau berangkat ke Iran, atau berangkat ke negeri Yaman untuk berjihad, padahal pemerintahnya tidak mengizinkan. Dan para ulama salafi yang ada di Arab Saudi, yang ada di Yaman, yang sekarang di negeri Yaman sedang berjihad menghadapi para pemberontak teroris Syiah, para ulama berfatwa tentang dibenarkannya jihad di negeri Yaman bersama, sejalan dan di bawah komando pemerintah Yaman yang sah. Tapi bersama itu, ketika ditanya bolehkah seorang warga negara Indonesia ikut berjihad, harus dengan izin pemerintahnya. Itu fatwanya ulama salafi. Gak ada yang mengatakan berangkat saja, lu pemerintah kami belum mengizinkan, jangan pedulikan, berangkat saja. Gak ada. Lebih dari urusan jihad pak, yang mungkin dianggap kecil dan remeh oleh sebagian saudara kita muslim, urusan masuk dan keluarnya bulan Ramadan untuk menentukan kapan hari dimulainya Ramadan dan kapan berakhir atau kapan masuknya Idul Fitri. Para ulama di Arab Saudi, ulama salafi berfatwa bahwa kaum muslimin yang hidup di negerinya masing-masing mengikuti ketentuan pemerintahnya, dalam menentukan masuk atau datangnya bulan Ramadan serta datangnya hari raya Idul Fitri. Loh, apakah kami boleh ikut ketentuan ru'yatul hilal pemerintah Arab Saudi? Ulama Saudi mengatakan enggak boleh. Karena kamu punya waliul amr. Ikuti waliul amr kalian. Syekh Al-Albani termasuk salah seorang ulama yang mentarjih menguatkan pendapat bahwa satu matla'. Apa maknanya satu matla'? Kalau hilal sudah terlihat di salah satu negeri muslim, maka seluruh negeri muslim di muka bumi ini harus mengikuti keputusan ru'yah muslim, negara muslim tadi. Misalkan menurut pendapat Syekh Al-Albani, kalau Indonesia, Kementerian Agama Indonesia sudah mengumumkan ru'yah hilal, maka seluruh negara-negara muslimin, Malaysia, Brunei, Pakistan, Yaman, Arab Saudi, Kuwait harus mengikuti itu. Itu pendapat Syekh Al-Albani. Tetapi Syekh melihat kenyataan tidak mungkin itu terjadi. Maka kata Syekh, yang saya nasihatkan kepada muslimin di berbagai negara untuk mengikuti pemerintahnya masing-masing. Itu Pak Salafi. Sementara kita di dalam negeri kita sendiri, Pak, centang perenang. Setiap mau masuk bulan Ramadan bingung, ya. Mau ikut yang mana ini? Hari Rabu apakah hari Kamis? Tiap tahun satu pihak mengumumkan bahwa Ramadan jatuh pada hari Rabu, sementara pemerintah mengatakan hari Kamis. Wah, terang-terangan menentang pemerintah. Terang-terangan dalam pandangan komunitas Salafi, nggak boleh itu. Ini mengganggu persatuan dan kesatuan, dan terbukti ada ketidaknyamanan hubungan walaupun dipaksa-paksakan. Seolah-olah nggak ada problem, tetap ada problem. Satu keluarga anak dan ayahnya, si ayah ikut hari raya pada hari Selasa, si anak ikut hari raya pada hari Rabu. Nanti ada lagi pengumuman di pulau lain, katanya hari raya itu hari Senin. Masya Allah, capek kita. Perselisihan seperti ini dalam pandangan komunitas Salafi, yang seperti ini wajib mengikuti dan taat kepada pemerintah. Sehingga kalau komunitas Salafi ditanya, kapan Ramadannya, Pak? Belum ada pengumuman, Pak, dari pemerintah. Nanti malam masih sidang isbat. Kapan hari rayanya, nak Salafi? Belum tahu, Pak. Nanti jam 7 malam Menteri Agama akan mengumumkan, Pak. Tenang, nggak sibuk. Ini contoh. Masa yang seperti ini akan dikatakan radikal dan teroris. Wah, itu kezaliman namanya.